yine gidip. Thank you. sepi. Angen-angen tresno dibalas tresno. Nyata ni tresno dibalas matur nuwun. Uwes nyaman sempat sayang kok malah ngilang. Melongo angin bertahan loro. Nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa. Rasa sing jebul tak rasa kedewe. Kepacut sayange I harapan kowe milih liyane. Soyo teras klepus tekan hatiku. Cetake karo aku nanging atimu tinggu wong liyo. Wes dalane dadi pelarian tinggos lira. Sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu koyo biasa nih. Bagian sing larani aku wae. Kepacut tak kau ni aku selalu. rinterno allo cui chi come no mi li o chumbo ko pali sala ku sing wingi wis tapi jani. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan Kau untukku kekasih yang tulus. Dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang kundelono atiku yen tak direkandeng yo bakal kandeng. Tuhan hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan Kau untukku kekasih yang tulus. Dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang kundelono atiku yen tak direkandeng yo bakal kandeng. Tuhan jaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Sayang kundelono atiku yang tak direkandeng yo bakal. Hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Sumpah nanging sampai seliramu sing tak tresnani. Thank you.

sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang sayange, pas lagi jeru jeru sing kuat ditinggal ngomong, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ing jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Pesanku mung siji, sing ati-ati, isoku mung mendem, esok tekan sonten, merko sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ono ing jero dodo, tetap tak tongak no muka urip mulio, iso kumong nyuwun muka ora keton, cekap semanten matur manten matur ngerampungi kudurung ikhlas delok kabeh iki wong sing tak sayangi wis duwe pengganti. Aku durung nrimo yen sliramu lunga mbotulung kowe ngerti yo. Aku Ninggal tatu tembus jroning Tak ikhlas-ikhlas ke nanging bakal tak buktekke tunggu kunggu kowe langgeng selawase aku iso tanpa kowe. Tembus ning dodo marga mbok tinggalno kowe milih wong liya apa ora ngelingi sapa sing ngancani sapa sing nulungi pas kowe susah ati saiki wis beda kowe ninggal lunga saya nambahi lara pancen iki telane tak kuat kuat ke tak ikhlas ikhlas ke nanging bakal tak buktekke tunggu nggo kowe langgeng selawase aku iso tanpa kowe. Tunggu nggo kowe langgeng selawase aku iso tanpa kowe. Wes tak coba kanggo lalekno nanging isih ono rasa tresno iki aku iso ngopo. Jujur aku kehilangan, aku isih sayang aku wis kepacut nyaman. Kut biyen kae sakwise kehilangan kowe ono api ese podo kahananku ese kerap bayangke lucu pola tingkahmu sing gawe aku kan kapan aku ora karuan kelingan kowe aku malah tambah sayang tresno ora bakal tekan kowe kepacut ilang sak tenane aku isin coba rapeduli ning ati ra iso diapusi ise kelembaleni ning kowe kepiye aku isih ono rasa tresno iki aku iso ngopo. Jujur aku akan kehilangan, aku isih sayang aku wis kepacot nyaman. Coba rapeduli ning ati ra iso diapusi ise kelembaleni ning kowe kepiye aku ra ngerti. Wes tak coba kanggung lalekno, nanging isih ono rasa tresno iki aku iso ngopo. Jujur aku akan kehilangan, aku isih sayang aku wis kebacot kepacot nyaman. Sawangan aku rasa no tekan hatimu isih kurang ngopo. Aku tresnani sliramu, padange rembulan kemerlapi lintang ngelingake ati jaman sesandingan janjimu ning aku ora ninggal aku cintamu mong palsu. Isih ono aku ning jero atimu, sauwise kowe lungo ninggalke ati tulus suci anggone leku tresnani. Percaya ngopo kowe milih lungo ninggalke aku dhewe setenane ati iki durung iso nampa kowe karo liyane. kape lintang ngelengake ati cemas sesandingan janjimu ning aku ora ninggal aku cintamu mong palsu. Ono aku ning jero atimu sauwise kowe lungo ninggalke ati tulus suci anggone leku tresnani. Kowe milih lungo ninggalke aku dhewe satanane ati iki durung iso nampa kowe karo liyane. Sejatine sesayang kowe. Titres no liane ternyata aku tutu sici-sici ne. Kok iso yo, kok tekel yo, wong koyo aku masalah asmoro mung kepakian loro. Hawa adem fituringan lorong durung siap nompo kenyataan koe disandeng wong liyo. Kareng lorone atiku ues botambahi kenyataan kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Ku mencintaimu nanging kowe malah milih ngopo titresno liyane. Ternyata aku tutu sici-sicine. Ternyata aku tutu sici-sicine. Tresnaku ora bakal ilang. Ibarat senajan saanane sing penting rokowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresno ku rokowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane bongkang lagi kandro tak perjuang ke tekan janur melangko kue siji sijine aku panggah karo kue kelam nompo opo anane tresno kura sumelang tresna ku ra bakal ilang ibarat koyo kuto ku Jogja kowe jen istimewa kowe siji sijine aku panggah karo kowe kelam nompo opo anane tresna ku sumelang tresna ku ra bakal ilang ibarat koyo kuto ku Jogja kowe jen istimewa ibarat koyo kuto ku Jogja kowe jen istimewa. Ora rimo karo keadaan tekan sepiro aku arep nyoba karena longso ngilangi loro ning jero dada Gusti ajeng pripun malih kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan, wes beto dalam. Awak dewe tau duwe bayangan besok, yen wes waya omah-omahan, kowe mojo koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wes dadi kenangan aku, karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan, wes beto dalam. Aku kiri kowe kanan, wes beto dalam. Thank you.

iki biyen kowe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni ni mas aku wes ora sudi. Saben dinane mung mikirke kowe mergo aku durung iso lilo. Aku ngaku salah kabeh dadi puprah kang mas jujur aku ora bisa. Aku beneran sayang karo kowe nanging opo sayangku tinggo dolanan kowe. Ngapuranan aku wes gawe loro sayang tolong kowe ojo lungo. Jenengmu aku ngedem-ngedem atimu bako mempertahankanmu Gusti. Aku mikir ke depan nih, apa bakal hubungan seterusnya? Tolong percaya aku sayang awakmu. Selama iki mas isoku meneng ngajeni awakmu sepurane pancen salah sepurane aku ning uripmu mung masalah rangkulan aku iki kurmung salah pahamku nyebut ku jenengmu. Saben wengi kelingan esem lan kuyumu, nanging kabeh kuwi mung dadi kenangan. Saiki wayahe nglalekke kowe, jur kelingan kowe ra iso turu malah mumet dhewe. Rasa sayangku mung kanggo kowe, lalekno aku wis gawe loro atimu, muga sliramu nemokke penggantiku. Tresno koe ning ati ra ono liyane, ati iki loro merko kowe milih wong liya. Sepurane yen aku wis tau nglarani atimu, tulung lalekno awak dhewe iki mung sewates kanca. Mong sewates konco.